السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. والحمد لله، pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berkumpul dalam kajian rutin kita, yaitu pembahasan tentang siratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perjalanan kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari matan al-Urjuzah al-Mi'iyah yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki muqaddimah dari matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, Alhamdulillahi Al-Qadiril Baqi القدير الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. Di mana beliau menerangkan tentang tujuan beliau menulis bait-bait syair ini, yaitu untuk menjelaskan tentang sirat ar-rasul. Wab'aduha kasirat ar-rasul. Dan setelah muqaddimah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau mengatakan wa ba'du, dan setelahnya haka. Haka artinya khudh, ambillah. Siratul Rasuli, tentang perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Manzumatan, yang disebutkan dalam bentuk bait-bait syair. Manzum. Mujazat al-fusuli, yang bait-bait syair ini merupakan bait-bait syair yang ringkas. Mujazah. Al-ijaz artinya ringkas, tidak bertele-tele, tidak membahas panjang lebar Al-Fusuli, pasal-pasalnya, di mana beliau menyebutkan bait-bait syair ini secara berurutan, pembahasan demi pembahasan, dimulai dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Telah kita terangkan sebelumnya tentang nasab keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa beliau memiliki nasab keturunan yang syarif, yang mulia, yang tidak satupun dari keturunan, dari jalur keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari beliau sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam, yang terlahirkan hasil dari hubungan zina atau sifah, semuanya dari pernikahan yang sah. Dan keturunan Quraisy, nasab Quraisy adalah sebaik-baik nasab keturunan, yaitu dari An-Nadhr bin Kinanah. Kemudian pada bait yang ketiga sampai bait yang kelima, beliau berkata rahimahullah ta'ala, mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili lakinnamal mashhuru thani ashrihi fi yawmil ithnaini tulu'a fajrihi ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا مولده, yaitu waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ashir al-fadil, yaitu pada tanggal 10 yang mulia, Rabi'inil Awal, pada bulan Rabi'il Awal, Amal Fili, bertepatan dengan tahun Al-Fil, tahun gajah. Nanti akan kita terangkan mengapa tahun tersebut disebut dengan tahun gajah. Jadi kata beliau, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 Rabi'il Awal. Lakinnamal masyhur, namun kata beliau, yang masyhur, yang masyhur, yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, thani ashrihi, yaitu pada hari yang ke-12, tanggal 12 Rabi'il Awal, fi yaumi al-ithnain, bertepatan pada hari Senin, tulu'a fajrihi, yaitu pada saat bertepatan masuknya waktu fajar, bertepatan masuknya waktu fajar. Wa wafaqa al-ishrina min naisana, dan bulan tersebut, yaitu bulan Rabi'il Awal, pada tanggal 10 atau tanggal 12 Rabi'il Awal, wafaqa, bertepatan al-ishrin, dengan tanggal 20, tanggal 20 min naisana, dari bulan Nisan, yang dimaksud Nisan yaitu bulan April dari perhitungan kalender Masehi. Nisan itu April, Ibril. Pada bulan April, wa qablahu, dan sebelumnya, maksudnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, hainu abihi. Hainu maknanya al-halak, telah meninggal, telah mati ayahnya, hana, yaitu ajal dari ayahnya telah tiba sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia ini, dalam keadaan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang hamil, sedang mengandung Rasulullah. Ayahnya meninggal sehingga beliau terlahir ke dunia dalam keadaan beliau yatim. Ini sampai kepada bait yang kelima yang diterangkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang hari kelahiran Rasulullah alaihi salatu wassalam, penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu kondisi masyarakat jahiliyah sebelum terlahirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa pada masa itu merupakan masa-masa yang penuh dengan kehancuran moral. Oleh karena itu, di masa sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dikenal dengan sebutan masa jahiliyah, zaman jahiliyah. Manusia hidup dalam kejahilan, mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka melakukan berbagai macam perbuatan kekafiran, mereka tidak mengerti cara beribadah yang benar dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan mereka, yang mereka ketahui bahwa patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah itulah Tuhan-Tuhan mereka, orang-orang yang dianggap soleh, yang kemudian mereka berdoa dengan mengharapkan syafaat. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, di antara mereka ada yang menyembah bulan. Mereka jauh dari tauhid yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada seluruh hambanya dengan diutusnya para rasul. Dan kehidupan mereka berpecah belah, masing-masing memiliki pengikut, dan mereka fanatik dengan kelompoknya. Yang kuat menindas yang lemah. Belum ada pemimpin pada saat itu yang mempersatukan seluruh bangsa Arab ketika itu. Maka inilah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Jangan kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih di antara kalian dari setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu mereka yang memecah belah agama mereka, menjauh dari agama tauhid, dan masing-masing mereka memiliki pengikut. Setiap kelompok itu merasa bahwa kamilah yang benar, menyalahkan yang lain. Kabilah-kabilah yang lemah, yang memiliki sedikit pengikut, itu tertindas. Tertindas, tidak mampu berbuat apa-apa. Kabilah-kabilah yang memiliki kekuatan, mereka berusaha untuk menang terhadap yang lain, sehingga seringkali terjadi pertempuran, pembunuhan di antara mereka, termasuk suku Aus dan suku Khazraj, dua suku terbesar yang ada di kota Madinah, yang mereka terus melakukan peperangan, pembunuhan di antara mereka, fanatik terhadap kabilah, sehingga turun-temurun peperangan terus terjadi. Tidak ada yang menyatukan mereka kecuali setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun masuk ke dalam Islam. Islam menyatukan mereka menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Dan di antara keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan sebagian mereka membunuh anak-anak mereka sendiri. Ada yang membunuhnya karena takut miskin, takut makan bersama mereka, menghabis-habiskan harta. Di antara mereka ada yang karena benci kalau yang lahir itu anak perempuan, mereka tidak senang. Sehingga di antara mereka, waliyadzubillah, ada yang lebih memilih mengubur anak-anak mereka sendiri, anak-anak perempuan mereka sendiri, dalam keadaan hidup-hidup, daripada menanggung malu dijadikan pergunjingan oleh masyarakatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika zayyana likathirin minal musyrikin qatla awladihim. Dan demikianlah syaitan menghiasi kebanyakan orang-orang musyrik pada masa itu, membunuh anak-anak mereka, membunuh anak-anak mereka sendiri. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhim yatawara min al-qaum min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apabila diberitakan kepada salah seorang mereka bahwa istrinya melahirkan seorang anak wanita, malu dia. Dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya itu berubah menjadi hitam, menahan marah. Akhirnya dia bersembunyi, tidak ingin diketahui oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena dia menganggap berita tentang kelahiran anak wanita itu adalah sebuah perkara yang sangat memalukan bagi mereka. Ayum sikuhu ala hunin, apakah dia tetap mempertahankan kehidupan anak itu, tapi dia terhinakan. Am yadusuh fit turab, atau dia menguburkan anak itu dalam keadaan hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan tentang anak wanita yang dikuburkan hidup-hidup, mereka akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bi ayyi dhanbin qutilat, dosa apa mereka itu dibunuh. Demikian pula termasuk kebiasaan masyarakat jahiliyah dalam beramal, senantiasa taklid, mengikuti adat istiadat, tradisi nenek moyang. Apa yang diamalkan oleh nenek moyang mereka turun-temurun, maka itulah yang mereka amalkan. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Islam, kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala, jawaban mereka, kami hanya ingin mengikuti apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang kami. Taqlid, mengikuti satu tradisi, mengikuti satu amalan tanpa hujjah. Allah azza wa jalla berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila disampaikan kepada mereka, kemarilah kalian, ikuti apa yang diturunkan Allah dan apa yang disampaikan kepada Rasul, mereka mengatakan, kami telah mencukupkan untuk mengikuti apa yang kami ketahui dari nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak punya ilmu, bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka Islam ini datang untuk mengajari manusia bahwa dalam beramal harus dibarengi dengan ilmu, bukan taklid, bukan sekedar ikut-ikutan. Mayoritas manusia ke kanan, dia ke kanan. Mayoritas manusia ke kiri, dia ke kiri. Dia tidak tahu apa alasannya. Dia tidak mengetahui apa hujahnya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti mayoritas manusia yang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu an, menjelaskan tentang kisah hijrah, hijrahnya sebagian para sahabat ke negeri Habasyah, dan terjadi percakapan antara Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu dengan Raja Habasyah An-Najasyi ketika itu. Termasuk yang disampaikan oleh Ja'far radhiyallahu anhu pada saat ia berdialog dengan Raja An-Najasyi, dia mengatakan, ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam wa na'kulul mayta wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar ya'kulul qawiyu minna adda'if fa kunna ala dhalik. Wahai Raja, kami dahulu adalah orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Yang kami lakukan adalah menyembah patung-patung. Kami memakan bangkai. Kami melakukan perbuatan-perbuatan keji. Kami memutuskan tali silaturahim. Kami buruk dalam pergaulan di antara sesama tetangga. Yang kuat dari kami itu memakan yang lemah, mendzalimi yang lemah, menaklukkan yang lemah. Fakunna ala dhalik. Seperti itulah keadaan kami dahulu. Hatta ba'athallahu ilayna rasulam minna na'arifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafah. Kami dalam keadaan demikian hingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah kami seorang rasul. Kami mengenal nasab keturunannya. Keturunannya jelas. Dan itu ciri-ciri Rasul. Nasab keturunannya jelas. Diketahui dari keturunan mana dia. Kami mengenal nasabnya. Kami mengetahui kejujurannya, amanahnya, dan kehormatan dirinya. Fada'ana ilallahi ta'ala linu wahidahu wa na'budah. Maka dia pun mengajak kami untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar kami menyembah hanya kepada Allah dan mentauhidkannya. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awthan. Dan kami diperintah untuk melepaskan diri dari apa yang kami dahulu menyembahnya. Kami dan orang-orang tua kami menyembahnya, dari menyembah bebatuan, menyembah berhala-berhala. Wa amara bi sidqil hadis, dan beliau memerintahkan kami untuk jujur dalam berbicara. Wa adail amanah, dan senantiasa menunaikan amanah. Wa silatul rahim, menyambung tali silatul rahim, hubungan kekerabatan. Wa husnil jiwar, dan berbuat baik dalam bertetangga. Wal kafi anil maharimi wad dima, dan menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang haram, dan menahan diri dari menumpahkan darah-darah manusia. Wa nahana 'anil fawahishi wa qawli az-zur wa akli malil yatim wa qadhfil muhsanah. Dan beliau melarang kami dari melakukan perbuatan-perbuatan keji, ucapan dusta, memakan harta anak yatim, dan menuduh seorang yang terhormat, seorang wanita yang terhormat, dengan tuduhan dia telah melakukan perbuatan zina tanpa bukti. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menjelaskan kepada kita buruknya masa jahiliyah itu. Ya, mereka menyembah berhala. Kalau kita perhatikan sekarang ini, ya, sebagian manusia mereka kondisinya seperti orang-orang hidup di masa jahiliyah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung, menyembah berhala-berhala. Demikian pula memakan bangkai. Ini perbuatan kaum jahiliyah. Berapa banyak orang-orang sekarang makan bangkai, melakukan perbuatan keji, perbuatan zina, hubungan sesama jenis, dan seterusnya dari perkara-perkara fahisyah, perkara-perkara yang sangat buruk, yang sangat keji, memutuskan tali silaturrahim, buruk dalam pergaulan di antara sesama tetangga. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang kuat menzalimi yang lemah, yang lemah tidak mampu berbuat apa-apa. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sebagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah yang dilakukan oleh sebagian manusia pada zaman kita sekarang ini. Bahkan tidak terlepas sebagian kaum muslimin, ya, sebagian kaum muslimin berbuat zalim kepada yang lain, sebagian kaum muslimin buruk dalam hubungan bertetangga, sebagian kaum muslimin memutuskan tali silaturrahim di antara sama kerabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ajaran yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menjelaskan tentang keburukan amalan kaum jahiliyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada empat perkara dilakukan oleh umatku ini, padahal empat perkara ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil-ahzab, berbangga dengan al-ahzab, ya. Yang dimaksud al-ahzab yakni seorang dikenal dengan perangai-perangai yang di kalangan manusia itu adalah satu yang dimuliakan, seperti masalah keberanian, ya, jiwa kepahlawanan, ketangguhan atau kefasihan dalam berbicara, berretorika dan yang semisalnya. Dia berbangga dengan itu. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab, mencela, meremehkan, merendahkan nasab orang lain. Ya. Apa kamu ini? Saya ini keturunan Rasul. Saya ini dari al-Ashraf, dari sadah. Kamu dari nasab keturunan yang tidak jelas. Maka dia mencela karena nasab keturunannya. Padahal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah, meskipun tidak dikenal nasab keturunannya. Wal istisqa bin nujum, dan menentukan hujan berdasarkan bintang-bintang. Meyakini turunnya hujan karena adanya bintang ini, karena adanya bintang itu, ya, bukan karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Waniyaha, dan meratap, meratap ketika ada yang meninggal, dengan mencakar-cakar tubuhnya, mencakar-cakar pipinya, menyobek-nyobek pakaiannya, memukul-mukul badannya, menyiksa diri sambil teriak-teriak, dan yang semisalnya dari perbuatan niyaha, meratap. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, dilakukan oleh sebagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah menerangkan tentang bagaimana kondisi pernikahan yang ada di masa jahiliyah dahulu. Kata beliau, inna nikaha fil jahiliyati kana ala arba'i anha. pernikahan di masa jahiliyah itu ada empat cara yang mereka lakukan. Ada empat metode yang mereka lakukan dalam pernikahan. Fa nikahun minha nikahul yaum. Cara yang pertama, pernikahan yang ada di masa jahiliyah seperti pernikahan yang ada sekarang yang ditetapkan dalam syariat, yaitu walinya menikahkan putrinya misalnya dengan seorang lelaki dengan mahar sekian dan sekian sesuai kesepakatan. Ada wali, ada saksi, maka terjadilah ijab kabul sehingga akad nikah itu menjadi sempurna. Itu ada di masa jahiliyah dahulu dan ditetapkan dalam syariat. Yakhtubur rajul ila rajul waliyatahu aw ibnatahu, ya. Di mana seseorang melamar mendatangi seorang yang lain, ya, karena dia ingin menikahi putrinya atau orang yang berada dalam perwaliannya. Fayusdiquha thumma yankihuha, lalu kemudian dia pun menetapkan mahar untuknya, lalu kemudian dia menikahinya seperti pernikahan yang ditetapkan dalam syariat. Wa nikahun akhar, pernikahan jenis yang lain, yang kedua. Kana ar-rajulu yaqulu limra'atihi idza tahurat min tamthiha, bahwa seorang suami setelah dia menikah dengan seorang wanita, suami ini pun mengatakan kepada istrinya pada saat istrinya telah suci dari haidnya, dia mengatakan arsili ila fulan fastadhi'i minhu wa ya'taziluha zawjuha wa la yamassuha abadan. Jadi ketika istrinya dalam keadaan suci, dia mengatakan kepada istrinya, kamu datang kepada si fulan, misalnya orang ini dikenal ya berdarah biru banget gitu, keturunan ningrat gitu. Kamu datang kepada fulan, berkumpul dengannya, ya, dan tidak disentuh oleh suaminya. Tidak disentuh oleh suaminya. Jadi suaminya menyarankan kepada istrinya untuk tinggal bersama fulan, dikumpuli oleh si fulan, yang fulan ini dikenal punya keutamaan. Apakah dia dari sisi keturunannya, atau dia dikenal dengan kepahlawanannya, keberaniannya, ketangguhan dan seterusnya, disuruh tinggal sama orang itu, ya, digauli oleh orang tersebut. Suaminya tidak melakukan. Hatta yatabayyana hamluha, sampai kapan istrinya ini tinggal di rumah orang itu, sampai mengandung, sampai hamil. Min dzalika ar-rajul, dari hasil hubungan dengan laki-laki tersebut, alladzi tastabdi'u minhu, yang dia berhubungan badan dengannya. Fa idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba, apabila sudah jelas istrinya sudah dalam keadaan hamil, baru dikembalikan ke suaminya, baru dia pun berkumpul dengan istrinya apabila dia menginginkan. Wa inna ma yaf'alu dhalika raghbatan fi najabatil walad, di mana suami tersebut melakukan hal itu karena mengharapkan agar hasil dari anak tersebut kalau istilah kita perbaikan keturunan gitu. Alasannya seperti itu, ingin memperbaiki keturunan. Kalau sama si fulan kan nanti darahnya jadi biru-biru semua nanti. Allahul musta'an. Ini salah satu model pernikahan di masa jahiliyah, dikenal dengan nama nikah al-istibdha'. Disebut nikah al-istibdha'. Nikahun akhar, pernikahan yang lain, yajtami'u rahtu maduna al-asharah, berkumpul ya di bawah jumlah 10 orang, 9, 8, 7 orang mereka berkumpul. Fayadkhuluna 'alal mar'ah kulluhum yusibuha, mereka pun mendatangi seorang wanita, semua berhubungan dengan wanita tersebut, ya, terserah mereka, bergonta-ganti. Allahul musta'an. Fa idza hamalat wa wada'at wa marra layalin ba'da an tada hamlaha arsalat ilaihim, apabila wanita ini sudah dalam keadaan mengandung dan melahirkan, maka berlalu beberapa malam setelah dia melahirkan anaknya, maka dia pun mengutus untuk memanggil orang-orang yang pernah bergaul dengannya. Kalau sudah dipanggil, falam yastati' rajulun minhum ayyam tani'a hatta yajtami'a indaha, maka ketika para lelaki tersebut dipanggil, tidak satu pun boleh menolak. Ya, tidak diperbolehkan. Itu sudah menjadi peraturan mereka. Harus datang. Ketika dipanggil harus datang, karena mereka lah yang sebelumnya berbuat terhadap wanita ini. Nah, berkumpullah para lelaki ini, ya, yang hidungnya belang-belang semua itu. Ya, berkumpul 7 orang, 8 orang, 9 orang, kumpul semua di depan wanita ini. Lalu kemudian wanita itu mengatakan, qad araftumul ladzi kana min amrikum wa qad waladtu fa huwa ibnuka ya fulan. Kalian sudah mengetahui apa yang kalian lakukan. Saya sekarang sudah melahirkan anak saya. Maka wanita ini berhak untuk menunjuk siapa saja yang menjadi pilihannya untuk diangkat sebagai ayahnya. Jadi siapa saja, dan mereka tidak bisa menolak. Ya. Kalau perempuan itu mengatakan, kamu yang ditunjuk itulah yang harus, tidak boleh menolak. Harus. Tusammi man ahabbat bismihi fayulhaqu bihi waladuha la yastati'u ayyamtani' bihi ar-rajul. Jadi dia menyebut siapa saja yang dia inginkan, diinginkan oleh wanita ini. Siapa yang ditunjuk, maka itulah yang menjadi ayahnya, sehingga anak ini dinisbatkan kepada lelaki yang ditunjuk oleh ibu wanita, ibu dari anak tersebut. Ini pernikahan jenis yang ketiga. Wan nikahur rabi', pernikahan jenis yang keempat, yajtami'un nasul kathir. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, kumpul banyak dalam jumlah yang banyak dari kaum lelaki. Ya, yang hidungnya belang-belang semua ini. Fayadkhuluna 'alal mar'ati la tamna' man ja'aha. Maka mereka mendatangi seorang wanita, tidak boleh dia mencegah diri. Siapapun yang datang, maka dia tidak boleh mencegah diri darinya. Wa hunnal baghaya. Mereka ini adalah para baghaya, para pelacur, wal iyad billah. Ya, kunna yamsibna 'ala abwabihinna rayat takunu 'alaman. Mereka memasang di depan pintu-pintu mereka itu tanda-tanda. Ya. Ini fulana, ini fulana, ini fulana. Yani bersiap untuk didatangi oleh siapa saja. Faman aradahunna dakhala 'alaihin. Maka siapa saja yang menghendakinya, maka dia tinggal masuk. Fa idza hamalat ihdahunna wa wada'at hamlaha jama'u laha. Apabila dia telah dalam kondisi mengandung dan melahirkan anaknya, maka dikumpulkanlah, ya, mereka-mereka itu. Wada'u lahum al-qafah. Lalu mereka memanggil al-qafah. Al-qafah ini orang yang ada di masa jahiliyah, orang-orang yang yakni dia semacam satu tim yang dibentuk yang mampu melihat kemiripan anak ini dengan seorang lelaki. Jadi mereka ini dipanggil, maka dilihat ciri-ciri anak itu. Waktu itu kan belum ada pengetesan DNA dan seterusnya. Jadi dilihat dari wajahnya mungkin, ya, atau dari kondisi keadaannya, dilihat hidungnya, dilihat matanya, dilihat, oh ini si anak ini mirip dengan si fulan yang ada di RT itu, RW itu misalnya, ya. Maka mereka inilah yang menetapkan. Nah, siapa yang ditentukan oleh pihak al-qafah ini, ya, maka dialah yang ditetapkan sebagai ayahnya. Wadu'ya ibnahu, dan kemudian dipanggil sebagai anaknya. La yamtani' min dhalik, dia tidak boleh mencegah diri. Dia mau, oh saya tidak mau, tidak boleh. Dia harus mengikuti itu. Falamma bu'itha Muhammadun bil haqqi hudima nikahul jahiliyati kullu illa nikahun nasil yawm. Maka ketika diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh jenis-jenis pernikahan jahiliyah dibatalkan kecuali pernikahan yang berlaku di tengah-tengah manusia sekarang ini, yaitu yang ditetapkan dalam syariat. Ya, ini sebagian dari kondisi masyarakat jahiliyah pada saat itu, kaum muslimin rahimakumullah, benar-benar hidup dalam kesesatan, hidup dalam kegelapan, tidak ada hidayah yang menghampiri mereka kecuali setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para sahabat setelah mereka masuk ke dalam Islam, mereka merasakan sebuah kemuliaan ada pada diri diri mereka. Izzah, karamah, itu mereka rasakan setelah sebelumnya mereka hidup dalam kehinaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, inna kunna adhalla qawmin fa'a'azzana Allahu bil Islam, famahma natlubul izzata bighairi ma a'azzana Allahu bihi adhallana Allah. Sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling hina, paling rendah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam. Maka ketika kami hendak mencari sebuah kemuliaan dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kami dengannya, niscaya Allah menghinakan kami. La izzata illa bil Islam. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alternatif yang lain yang akan menyelamatkan kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat kecuali Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah azza wajalla limpahkan kepada kita. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang istiqamah dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita meraih husnul khatimah. Kemudian yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul alaihi salatu wassalam. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah mengatakan mauliduhu fi ashiril fadili, bahwa kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam pada tanggal 10 Rabi'inil Awal amal fili, yaitu pada bulan Rabi'al Awal, pada tahun gajah. Lalu kata beliau, lakinnamal masyhuru tsani asyrihi, namun yang masyhur yang ditetapkan oleh para ahli sejarah, beliau lahir pada tanggal 12 Rabi'al Awal, pada hari Senin bertepatan dengan terbitnya Fajar Shadiq. Berkaitan dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan dalam hadis bahwa beliau lahir pada hari Senin. Kalau itu jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa pada hari Senin, berpuasa pada hari Senin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila 'alayya fihi." Hari Senin itu merupakan hari di mana aku dilahirkan, dan itu merupakan hari di mana aku diangkat sebagai rasul atau diturunkan kepadaku wahyu. Jadi hadis ini jelas menunjukkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada hari Senin. Nah, sekarang tanggal berapa? Berselisih para ahli sejarah. Yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama itu tanggal 12 Rabi'ul Awal, yang ditetapkan atau bertepatan dengan tanggal 20 April. Disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sirah Nabawiyah, kata beliau, wa fi syahri aqwalun dzakarah Ibnu Katsir fil asl, yani al-bidayah wan nihayah, tentang bulan berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan atau tentang tanggalnya, ada beberapa pendapat yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Wa kulluha mu'allaqatun biduni asanid. Namun seluruhnya adalah hadis-hadis mu'allaq, yaitu hadis-hadis yang tidak disebutkan sanadnya. Sementara termasuk salah satu syarat untuk menetapkan sebuah riwayat adalah sanadnya harus muttasil, harus bersambung. Namun sekian banyak riwayat yang menerangkan tentang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan tanpa sanad. Berarti menunjukkan kelemahan. Yumkinu an-nadharu fiha wa waznuha bi mizani ilmi mustalahil hadits. Yang memungkinkan bagi kita untuk menilai dan menimbangnya berdasarkan ilmu mustalahul hadits, bahwa riwayat-riwayat tersebut terdapat kelemahan. Illa qaula man qala, kecuali yang berpendapat innahu fi thamin min rabi'inil awwal, kecuali pendapat yang mengatakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 8 Rabi'ul Awwal, fa innahu rawahu Malik wa ghairuhu bis sanadis sahih an Muhammad bin Jubair bin Mut'im wa huwa tabi'iyun jalil. Bahwa pendapat yang mengatakan tanggal 8 Rabi'ul Awwal itu diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dan Muhammad bin Jubair bin Mut'im salah seorang tabi'i yang mulia, anak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jubair bin Mut'im. Wala'allahu lidzalika shahha hadzal qaul ashabut tarikh wa'tamadu. Dan boleh jadi dengan sebab ini, berdasarkan riwayat ini, para ahli sejarah itu menetapkan dan menjadikan ini sebagai landasan bahwa hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tanggal 8 Rabi'ul Awal. Yang masyhur sekarang di tengah-tengah kaum muslimin tanggal berapa, ikhwan? Hah? 12 ya. 12 Rabi'ul Awal. Ya, oleh karena itu mereka menjadikan itu sebagai perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperselisihkan. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 8. Bahkan ya, yang diketahui sanadnya yang lebih bagus daripada yang lain itu tanggal 8 Rabiul Awal. Namun di sini ada satu faedah, yang penting untuk kita petik. Bahwa terjadinya perselisihan tentang hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan hari kelahiran Rasulullah sama sekali tidak berkaitan dengan masalah iman. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa mereka, para sahabat, para tabi'in dan setelahnya itu tidak begitu memperhatikan tentang urusan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi untuk merayakannya. Sampai terjadi khilaf. Kalau seandainya para sahabat merayakan Maulid dan mereka betul-betul perhatian akan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka tanyakan langsung ketika itu, "Ya Rasulullah, kapan sih kamu lahir? Ya Rasulullah, tanggal berapa kamu lahir?" Iya kan? Pasti mereka tanyakan. Tidak ada pertanyaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu merupakan hal yang penting, pasti ada di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kapan engkau lahir wahai Rasulullah?" Sehingga kalau sudah mendekati hari ulang tahunnya kan sudah disiapkan lilin ya, kemudian bakar lilin, disiapkan apa itu? Kue apa? Bakar lilin di atasnya. Nah, kemudian tiba di hari kelahiran Rasulullah, para sahabat membawa tiup ya Rasulullah. Nah, tidak ada sama sekali. Tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang-undang para sahabat untuk menghadiri atau merayakan hari kelahirannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, bagian dari amalan saleh, mereka sudah mendahului kita. Iya kan? Mereka pasti sudah mendahului kita. Agama Islam ini sempurna kok. Para sahabat tidak merayakan. Para tabi'in tidak merayakan. Tabi'ut tabi'in tidak merayakan. Para imam-imam mazhab, tidak ada satupun. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, tidak ada satupun yang membuat fikih perayaan atau hukum-hukum tentang merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya itu bagian dari syariat Islam, pasti ada fikihnya, pasti ada tuntunan dan adab-adabnya. Orang urusan masuk kamar mandi, masuk toilet saja ada aturan-aturannya kok. Iya kan? Sebelum masuk, apa yang diucapkan, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam toilet, apa yang diucapkan setelah keluar, kaki apa yang terlebih dahulu diangkat ketika seorang hendak masuk ke dalamnya, ketika seorang keluar, semuanya diterangkan. Ada buqadha'il hajah, setiap kitab-kitab fikih menyebutkan itu. Ini perkara yang bisa dikatakan perkara yang banyak dari manusia tidak terlalu memperhatikan. Toh disebutkan fikihnya. Mana ada fikih maulid? Mana ada fikih tentang Isra Mi'raj, meraihkan Isra Mi'raj? Padahal itu kejadian-kejadian yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kejadian besar. Ya. Akhirnya kaum muslimin, ya, tidak sedikit dari mereka yang tidak datang ke masjid kecuali ketika ada acara. Itu pun karena ada telurnya. Nah, itu pun karena ada nasi tumpengnya, ada acara makan-makannya. Kalau tidak ada acara makan-makannya, seperti taklim-taklim yang seperti ini, itu Allahul Musta'an. Ya, berat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada riwayat yang paling kuat kecuali riwayat yang disebutkan oleh beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 8 Rabi'ul Awal. Nah, kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah, dan ini sahih, ini benar. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Qais bin Makhramah. Kata beliau, "Wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amal fili. Fa nahnu lidan. Wulidna maulidan wahidan." Aku dilahirkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun gajah. Nanti akan kita terangkan apa itu tahun gajah. Maka kami, yaitu aku bersama Rasulullah, itu lidan. Maksudnya kami dilahirkan di hari yang sama, di tahun yang sama, yaitu tahun gajah. Diterangkan oleh As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawdu Al-Anf atau Ar-Rawdu Al-Unf, kata beliau, وَذَكَرُوا أَنَّ الْفِيلَ جَاءَ مَكَّةَ فِي الْمُحَرَّمِ وَأَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وُلِدَ بَعْدَ مَجِئِ الْفِيلِ بِخَمْسِينَ يَوْمًا. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa pasukan gajah itu datang ke Mekah pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Dan Rasulullah SAW lahir setelah datangnya pasukan gajah tersebut 50 hari setelahnya. 50 hari setelahnya. Jadi pasukan gajah datang ke Mekah pada bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabi' Al-Awwal. 50 hari setelahnya. Ini pendapat mayoritas para ahli sejarah. Wa huwa al-akthar wal ashhar. Ya, dan yang paling masyhur. Dalam hadis Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu taala anhuma, mereka mengatakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amal fili. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dilahirkan pada tahun gajah. Ya. Pada tahun gajah peristiwa pasukan gajah yang kejadiannya diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul." Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Ya, tidakkah dikabarkan kepadamu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan ashabul fil, pasukan gajah itu yang dipimpin oleh Abraha. Nanti kita akan terangkan insyaallah taala kisahnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka sia-sia begitu saja? Fi tadlil, sia-sia begitu saja. Tidak bermanfaat. Wa makar Allah wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka burung ababil. Ababil itu berkelompok-kelompok, ya. Berkelompok-kelompok yang datang kelompok demi kelompok gitu. Itu namanya ababil. Datang satu kelompok burung, kemudian disusul oleh kelompok yang berikutnya, susul oleh kelompok yang berikutnya. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan sifat-sifat dari burung-burung tersebut, ya. Nampaknya dia terbang burung, tapi cengkeramannya seperti cengkeraman anjing-anjing, ya. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempar mereka dengan batu-batu yang kokoh, yang keras. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, ya. Sedikit demi sedikit, ya. Jadi mereka itu seperti orang yang tubuhnya terkena penyakit yang lama kelamaan anggota tubuhnya itu berkurang, ya. Seperti itu keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka di dunia sebelum di akhirat, karena tujuan mereka hendak menghancurkan Ka'bah Baitullah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan ikhwah, lebih terkhusus santri, ya, ditekankan kepada antum untuk menghafal, ya, bait syair. Kita sampai ke bait syair yang kelima. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.